الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Muallif rahimahullahu ta'ala setelah membawakan ayat untuk mendukung dan memperkuat bab yang beliau buat, maka kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya yang dikatakan oleh muallif di situ bisanadin hasan. Hadis Abu Hurairah ini sanadnya adalah hasan. Yakni kedudukan suatu hadis di bawah kedudukan sahih dahulu ulama mutaqaddimun, mereka mengenal istilah itu hanya dua. Hadis itu imma dhaif, imma sahih. Dahulu mereka para ulama hanya membagi dua, dhaif dan sahih. Hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun sahih adalah hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Akan tapi kemudian mulai muncul di sana istilah hasan, yang sebelumnya istilah hasan ini tidak dipakai oleh mereka. Mulai muncul istilah tersebut di zaman Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sehingga kita dapati di dalam kitab beliau banyak beliau menggunakan istilah hasan tersebut. Hadza haditsun hasan, hadza haditsun hasanun sahih. Kemudian mulai banyak dipakai oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Sampailah kepada mereka para ulama mutaakhirun, yang membagi hadis itu menjadi tiga. Hadis yang dhaif, kemudian hadis yang hasan, baru kemudian hadis yang sahih. Adapun menurut ulama mutaqaddimun, mereka memasukkan hasan itu ke dalam sahih. Hasan itu sebenarnya masuk ke dalam sahih. Sedangkan sahih itu alal maratib, berbeda-beda kedudukannya. Akan tapi kemudian dijadikan istilah tersendiri oleh mereka para ulama mutaakhirun. Sehingga ada istilah hadis yang dhaif, ada istilah hadis yang hasan, ada istilah hadis yang sahih. Dibagi menjadi tiga. Yang mana hadis ini dihasankan oleh muallif dengan ucapan beliau bi isnadin hasan. Kenapa tidak dikatakan sahih? Karena permasalahannya adalah ada pada seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang bernama Abdullah ibn Nafi'. Yang mana Abdullah ibn Nafi' ini rubama akhfa, kadang-kadang salah. Akan tapi dia memiliki keunggulan. Keunggulan dari Abdullah ibn Nafi' ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam ibn Hibban. Bahwasanya beliau Abdullah ibn Nafi' ini adalah sahihul kitab. Kitabnya adalah sahih. Sehingga kalau seandainya dia meriwayatkan dari kitabnya, maka riwayatnya adalah riwayat yang sahihah. Sebagaimana sering kita sebutkan bahasanya mereka para ulama alul hadis, di dalam menjaga hadis, ada di antara mereka yang yahfaz, menghafal. Dengan hafalan yang mereka miliki, kekuatan hafalan yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka menghafal hadis-hadis yang datang. Ada di antara mereka ulama al-hadis yang yaktub, menulis. Sehingga yang mereka yang yahfad dikatakan sebagai dabtus sadr. Yang mereka menjaga hafalan, menjaga hadis-hadis Nabi di dada-dada mereka. Adapun yang mereka menjaga hadis-hadis Nabi pada kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, dikatakan sebagai dhabtul kitab. Orang yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka, dari mulai penulisan, dari mulai dia mendengar hadis tersebut dari gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya berupa hadis, dia tulis. Kemudian setelah selesai ditulis, kemudian dia koreksi, dia teliti. Dibacakan kembali kepada gurunya. Apakah yang aku tulis itu benar ataukah tidak? Kemudian setelah itu, setelah benar apa yang dia tulis sebagaimana yang disebutkan oleh gurunya, maka kitab tersebut dia benar-benar jaga. Sampai kemudian dia menyampaikan kembali kepada muridnya. Dia pun menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya, itu dari kitabnya tadi. Sehingga walaupun dia tidak menghafal, akan tapi dia memiliki dhabt, penjagaan dari sisi al-kitabah, penulisan. Dan walhamdulillah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya hadis ini sanaduhu sahih. Hadis ini sanadnya adalah sahih. Walaupun ada masalah pada Abdullah bin Nafi', akan tapi Abdullah bin Nafi' ini adalah sahihul kitab. Dan beliau ketika menyampaikan hadis ini melalui kitabnya, bukan melalui hafalannya, akan tetapi melalui kitabnya. Dia menyampaikan hadis ini kepada muridnya melalui kitabnya, sehingga sanad ini kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan mengatakan bahasanya sanad ini adalah sahih. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. La di sini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. La di sini adalah la an-nahiyah. Bukan menafikan, akan tapi fungsinya adalah untuk melarang. La taj'alu, makanya di situ fi'il mudhari' yang datang setelahnya dalam keadaan majzum dengan menghapus huruf nunnya la taj'alu, sehingga lafaz ini adalah lafaz larangan. Larangannya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan larangan dari manusia yang lainnya. Karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari hukum syara', bisa jadi di situ bermakna al-makruh, bisa jadi di situ bermakna at-tahrim, pengharaman. Dikatakan oleh mereka para ulama bahwasanya al-aslu fi nahyi yufidu tahrim. Asal dari larangan itu adalah memberikan faedah tahrim, pengharaman. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum sebagai mafulun bih yang pertama. Kubura sebagai mafulun bih yang kedua. Taj'alu menasabkan dua mafulun bih. Buyutakum mafulun bih yang pertama, kubura sebagai mafulun bih yang kedua. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalimat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. La tadfanu fi, jangan kalian mengubur jenazah kalian di rumah kalian. Ini zahirul hadis. Makna yang seperti ini adalah zahir dari hadis tersebut. Jangan kalian jadikan atau jangan kalian mengubur jenazah kalian di rumah kalian. Larangan untuk mengubur jenazah di dalam rumah. Kalau seandainya ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW yang beliau dikuburkan di rumah beliau, di kamar beliau? Maka jawabannya sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan, ada dua alasan kenapa Nabi SAW dikubur di dalam rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, karena memang Nabi sallallahu yakni seorang nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Alasan yang kedua, sebagaimana disebutlah Aisyah radhiyallahu taala anha, khawatir kalau seandainya kemudian kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat ibadah oleh manusia, diagungkan. Nah, sehingga disembunyikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikuburkan di dalam rumah beliau, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini makna yang pertama. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Zahir dari hadis ini adalah menguburkan jenazah di dalam rumah. Larangan untuk menguburkan jenazah di dalam rumah. Makna yang kedua, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Maksudnya adalah la taj'alu buyutakum mithlal kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dengan tidak dipakai sholat di dalamnya. Sebagaimana kuburan tidak pernah atau tidak dijadikan sebagai tempat sholat. Kuburan bukan tempat untuk sholat. Sehingga jangan sampai rumahmu pun kau jadikan seperti kuburan. Engkau tidak memakai sholat di dalamnya. Nah, makna yang kedua ini diperkuat dan ditunjukkan oleh hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu au ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Jadikan sebagian dari salat-salat kalian itu di dalam rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Diperkuat oleh hadis ini yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah makna yang kedua. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sebagaimana kuburan tempat yang gelap, tidak ditunaikan ibadah di dalamnya, tidak ditunaikan sholat di dalamnya, tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, maka jangan sampai engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, kosong dari ibadah, kosong dari zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rumah kalian suram, gelap. Tidak ada ketenangan, tidak ada cahaya iman, tidak ada di situ cahaya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadikan suasana rumah itu menjadi suram sebagaimana kuburan. Suasana kuburan yang suram, tidak dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk sholat. Nah, kalau sampai tempat atau rumah kalian tidak dikerjakan ibadah di dalamnya, tidak ditunaikan ibadah di dalamnya, tidak ada di dalamnya cahaya iman, tidak ada di dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tidak ada dalam rumah tersebut bentuk amar ma'ruf nahi munkar, ibadah-ibadah tidak ditunaikan di dalamnya, apakah itu qiraatul Qur'an ataukah sholat, sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang ada. Nah, cuman kesibukan-kesibukan dunia, Yang ada cuman orang tua sibuk dengan dunianya, bahkan ketika ada di antara anggotanya yang tidak atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka membiarkannya. Tidak hidup di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada di situ cahaya keimanan. Tidak ada di situ cahaya ketakwaan. Yang akan menjadikan rumah itu terang. Yang akan menjadikan rumah itu tenang. Yang akan menjadikan suasana rumah itu bisa menjadi membetahkan anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Maka kalau seandainya kita dapati anak kita tidak betah di rumah kita, pengennya pergi, pengennya keluar, maka mungkin kita mengoreksinya dari dalam rumah kita. Bagaimana kita menghidupkan dan memakmurkan rumah yang ada pada kita? Apakah sudah kita makmurkan dengan iman? Apakah sudah kita makmurkan dengan takwa? Ataukah justru kita menjadikan rumah kita itu seperti kuburan, suram, tidak ada ibadah di dalamnya. Sehingga menjadikan anak tidak merasa tenang di dalam rumahnya. Pengennya pergi keluar rumah, pengennya main sama temannya, pengennya... Nah, coba perhatikan bagaimana keadaan rumah kita. Nah, mungkin dari sini yang menyebabkan anak kita tidak betah di dalam rumah, sehingga terlepaskan di sana tarbiyah. Nah, kalau anak sudah enggak betah di rumah, akan terlewatkan tarbiyah, akan terlepaskan tarbiyah. Bagaimana engkau akan mendidik anakmu? Bagaimana engkau akan membimbing anakmu kalau seandainya anakmu sendiri sudah tidak betah di dalam rumah? Nah, mungkin bisa jadi dari sisi ini. Apakah sudah engkau makmurkan rumahmu dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Ataukah justru engkau buka kejelekan di dalam rumahmu itu sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, sehingga rumahmu yang harusnya menjadi madrasatul khair, rumahmu yang harusnya bisa menjadi sekolah kebaikan yang akan lulus dari rumah tersebut, dari sekolah tersebut, generasi-generasi muda terbaik, ataukah justru malah sebaliknya? Karena dibukakan kejelekan di dalamnya selebar-lebarnya. Anaknya mau apa? Anaknya mau ini, anaknya mau itu. Berbagai macam kejelekan dibuka selebar-lebarnya, sebebas-bebasnya. Nah, sehingga yang keluar dari madrasahmu, anggap rumahmu itu adalah madrasahmu. Nah, anggap rumah yang kau miliki itu adalah sebuah madrasah yang engkau sebagai mudir di dalamnya. Nah, bagaimana coba keberhasilan madrasahmu itu? Nah, apa yang keluar dari madrasahmu itu? Kalau seandainya bagus madrasahnya, bagus program-programnya yang ada di dalam rumahnya, hidup ketakwaan, hidup keimanan, hidup al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di dalamnya, nah, maka akan lulus dari madrasah tersebut generasi-generasi terbaik bagi kaum muslimin. Akan tapi kalau seandainya madrasahmu itu bukan madrasatul khair, justru malah madrasatul syarr, yang engkau bukakan kejelekan di dalam rumahmu itu selebar-lebarnya. Nah, anak mau mengakses berbagai macam kejelekan-kejelekan, justru difasilitasi, didukung sedemikian rupa. Nah, yang penting betah di rumah. Nah, madrasatul syarr, justru yang lulus bukan generasi-generasi terbaik. Yang lulus dari rumahmu, madrasahmu, engkau sebagai mudirnya, engkau sebagai mudarrisnya, justru yang lulus bukan generasi-generasi terbaik yang bermanfaat bagi kaum muslimin, justru malah generasi syarr, kejelekan yang justru malah menimbulkan kejelekan bagi kaum muslimin yang lainnya. Sehingga dari sini coba perhatikan. Kalau seandainya terjadi kegagalan di dalam pendidikan kita, di dalam rumah kita, maka perlu untuk dirubah programnya. Kalau memang perlu dirubah programnya, rubah programnya yang ada di dalam rumah kita itu. Nah, kalau biasanya setiap harinya, setiap bulannya model program jor kelawar, anak mau berbuat apa saja dibiarkan, tidak ada pengawasan, tidak ada pendidikan, tidak ada bimbingan dan arahan. Nah, mulai dirubah, diperbaiki, berarti programnya salah ini. Nah, supaya madrasahmu menjadi madrasah yang baik. Nah, jadi jangan cuma mengkritik madrasah yang ada di dalam ma'had. Madrasahmu dalam rumahmu itu perlu dimuhasabah, dikoreksi. Nah, kalau memang perlu dirubah programnya. Oh, ini model pengajar sering tidak ada di rumah karena bisnis ini, bisnis itu. Pengajarnya sering tidak ada di rumah. Antum sebagai pengajarnya soalnya. Sering tidak ada di rumah. Ya kalau madrasah sering tidak ada di rumah. Iki mudarise sering pergi ke sana. Ya bagaimana madrasahnya? Nah, berarti perlu dikurangi. Nah, diperbaiki programnya. Sehingga akan lahir di sana generasi-generasi yang terbaik. Generasi-generasi yang soleh. Yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi Islam dan muslimin secara umum. Nah, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak ada di dalamnya cahaya iman, cahaya takwa. Suram seperti kuburan itu, suram. Enggak ada ibadah di dalamnya, enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Apakah seperti itu rumah kita? Nah, jazakumullahu khaira sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.